بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عليكم أعزكم الله، kita masih membahas persyaratan yang ketiga dari syarat-syarat sahnya jual beli. Setelah kita bahas syarat yang pertama, yaitu at-taradhi, adanya unsur saling ridha antar penjual dan pembeli, juga telah kita bahas tentang permasalahan syarat yang kedua, yaitu pihak yang melaksanakan transaksi adalah seseorang yang diperbolehkan transaksinya secara syar'i, yaitu seseorang yang akil dan baligh, berakal dan dia balik. Dan yang ketiga ialah barang yang diperjualbelikan adalah barang yang mubah, barang yang halal, dan padanya ada kemanfaatan yang mubah juga. Dan ini kita tadi membahas beberapa masalah-masalah seputar masalah itu. Beberapa perkara yang diharamkan dalam Islam untuk diperjualbelikan. Kita masih membahas masalah yang terakhir seputar syarat yang ketiga tadi. Baru kemudian insyaallah taala kita akan masuk pada pembahasan syarat yang keempat dari syarat jual beli, yaitu barang yang diperjualbelikan harus bisa diserah terimakan, mampu untuk diserah terimakan. Masalah yang terakhir seputar syarat yang ketiga ialah tentang permasalahan jual beli air. Masalah jual beli air. Kenapa dibahas masalah ini? Sebab ada sebuah riwayat, sebuah hadis dari sahabat Iyas ibnu Abdah yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dalam sunan mereka. Disebutkan oleh Iyas ibnu Abdah anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha an bai'i qabla al-ma', bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang menjual sisa air. Menjual sisa air. Juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya, dari sahabat yang lainnya pula, tentang larangan untuk mencegah sisa air. Dalam arti larangan untuk menjual air tadi yang sisa. Dikarenakan ada riwayat yang menyatakan larangan seperti ini, maka perlu diulas tentang masalah hukum jual beli air. Sebab prinsip dagang dalam Islam ialah hukum asal suatu perniagaan ialah halal, ialah mubah, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Tentang masalah jual beli air, ini ada perinciannya. Sehingga larangan yang disebutkan di atas tidak secara mutlak. Ada perinciannya. Perincian yang pertama ialah air yang telah dimiliki oleh seorang, air yang sudah menjadi milik seorang, entah itu dia taruh dalam sebuah ember atau dia taruh dalam sebuah jeriken atau sebuah tandon atau tempat-tempat air yang lainnya, sudah masuk dalam jangkauan lingkup kepemilikan dia. Maka air yang seperti ini, qanafidina azakumullah, diperbolehkan bagi dia untuk diperjualbelikan. Silakan. Misalkan Anda jual beli air galon. Gitu ya. Beli air dari sebuah perusahaan air sekian ribu liter air dimasukkan dalam tandon besar, kemudian Anda menjualnya dengan kemasan galon, diperbolehkan sebab air tadi sudah masuk dalam lingkup kepemilikan Anda. Nah, pembagian yang kedua ini bukan yang sangat jelas permasalahannya. Pembagian yang kedua, air yang terdapat dalam danau-danau besar, dalam sungai-sungai besar, seperti Sungai Mahakam, Samarinda. Kalau dicontohkan oleh para ulama dulu seperti Sungai Nil yang di Mesir. Nah, kalau sekarang kita contohkan Sungai Mahakam Samarinda seperti itu. Bagaimana hukumnya ini? Menjual air yang kondisinya ada di sungai-sungai besar, danau-danau besar, yang jelas kita semuanya tahu itu sungai, itu danau bukan milik perorangan. Begitu kan? Begitu. Jawabannya ialah tidak diperbolehkan menjual air yang ada di danau itu atau di sungai itu untuk kepentingan dia sendiri. Nabi bisa. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "An-nasu syuraka' fi thalatha: al-ma' wal-kalam wan-nar." Orang-orang itu berserikat, berkongsi dalam tiga perkara. Dalam perkara air, dalam perkara rerumputan untuk makanan ternak, dan dalam perkara api, yaitu cahaya. Sehingga kalau air itu, atau patet ilalang itu, atau tumpukan-tumpukan kayu bakar itu, bukan milik perorangan, milik umum, lahan bebas, atau milik pemerintah yang diizinkan untuk diambil, maka tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk menjualnya untuk kepentingan pribadi. Nah, bisa kamu mengatakan atau misalkan berdiri di pinggir Sungai Mahakam, membeli berapa liter air? Mana airnya? Ini Sungai Mahakam. Nah, tinggal saya ambilkan pakai timba, kamu beli dari saya. Itu tidak bisa. Tidak bisa ya. Baik. Demikian pula yang menantina azakumullah. Sungai-sungai yang kecil, mata air-mata air yang keluar dari tempat ketinggian, yang juga bukan milik perorangan, ini pun juga demikian tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menjual belikannya untuk kepentingan pribadi. Tidak bisa. Jangan ada mata air, air terjun atau mata air yang mengalir terus begitu. Nah, bisa kemudian kamu berdiri sampingnya begitu. Jangan lewat air murah meriah satu jirigen cuma 500 rupiah. Oh, kok murah sekali? Air apa? Air mineral langsung asli dari mata airnya. Wah, kok murah sekali? Satu jirigen cuma 500 rupiah. Ternyata dari mata air sampingnya dia. Padahal bukan punya dia juga. Jadi tidak boleh menanti nasihat Allah. Saat itu semuanya milik bersama, sehingga tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan untuk kepentingan pribadinya. Pembagian yang berikutnya, ialah sumur-sumur al-abar, sumur. Kemudian mata air yang keluar dari lokasi atau wilayah yang berpemilik. Tadi kan tak berpemilik, punya umum. Sekarang punya pribadi. Misalkan kamu beli sebuah tanah, sebidang tanah. Di tanah itu yang sudah milik Anda itu ternyata ada sumurnya. Ada sumurnya dan ada airnya, jernih airnya, bagus airnya. Atau ternyata di lokasi itu ada mata air yang mengalir, air yang bagus, yang tawar, yang lancar. Sekarang apa hukum menjual air ini? Menjual air sumur yang di wilayah tempat kamu ini? Di sini ada perbincangan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia diperbolehkan memiliki air tersebut dan tidak ada hak bagi seorang pun untuk mengambilnya. Dikarenakan air tersebut ada di wilayahnya dia. Ada di wilayah dia. Namun pendapat yang sahih pendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan ini satu sisi pendapatnya Syafi'i, al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mereka mengatakan tidak boleh bagi orang tadi untuk memiliki sumur itu atau mata air itu, tapi diperbolehkan bagi dia untuk menggunakan sumur itu terlebih dahulu, dimanfaatkan untuk kepentingan dia, untuk keluarganya, untuk ternaknya, untuk sawahnya, untuk semua yang dia perlukan. Sisanya baru kemudian dia persilakan orang lain untuk mengambilnya. Amin ya. Pembagian ketiga inilah yang dimaksud dengan hadis di atas. Nahan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an bai'i fadlil ma'. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang jual beli sisa air. Sisa air. Amin ya. Sebab Anda tidak berusaha payah mendapatkan air tadi. Anda tidak mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan air tadi. Memang kadar Allah dikasih rezeki oleh Allah Taala, kamu beli tanah ada sumurnya. Maka Anda tidak punya hak milik, tapi Anda punya hak pakai terlebih dahulu. Punya hak pakai terlebih dahulu. Silakan untuk menggunakan untuk minumnya kamu, minumnya keluargamu, minumnya hewan-hewan ternak kamu kalau kamu punya, atau untuk perairan sawah kamu kalau punya, kebun kamu kalau punya, semua terpenuhi, masih ada sisanya, maka jangan melarang orang lain untuk mengambilnya. Silakan diambil. Kamu tanya ya, Pak Supri. Tak mulai ngantuk dia ini. Baru duduk seperempat jam dan ngantuk. Tadi kan dikatakan tidak boleh memiliki, berarti orang lain punya hak untuk mengambil. Nah, kalau misalkan sumurnya itu di belakang rumahnya antum, tempat jemurnya baju, Coba jemuran bajunya kamu, bajunya keluargamu, baju anak istrimu, tempat di belakang rumahmu, tempat masaknya dia, segala macamnya. Kalau ada orang lalu lalang masuk-masuk begitu, kamu sebagai seorang suami cemburu. Nggak mau saya banyak orang masuk di belakang rumah saya. Nanti istri saya, gimana anak putri saya, bagaimana rumah saya, nanti perkara-perkara privasi saya kan banyak diketahui sama orang. Bagaimana itu? Nggak boleh apa? Nggak boleh masuk? Nggak boleh masuk? Loh. Ada apa kok melarang masuk padahal bukan milik kamu sumur itu? Bukan hak milik, tapi hak pakai saja. Oh begitu ya, Masya Allah ya. Demi kemaslahatan bersama. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, kalau memang tempat airnya berada di sebuah lokasi yang sangat mengganggu tuan rumah, maka sang tuan rumah bisa dan punya hak untuk menetapkan waktu-waktu khusus. Nah, dipersilakan masuk ke wilayah ini, ngambil sumur yang ada ini, di jam ini sampai jam ini. Selebihnya jangan. Karena kan perkara pribadinya dia, keluarganya dia, privasinya dia sehari-hari perlu dia jaga. Dari mana ya? Itu solusinya. Lain perkara ya khanafina azakumullah, kalau orang itu sendiri yang menggali sumurnya, dia sendiri yang punya mengeluarkan biaya untuk mengebor sumur tadi atau membuat sumur tadi sampai keluar airnya, maka dalam kondisi yang seperti ini, itu hak milik dia dan dia berhak untuk melarang orang lain mengambil dari sumurnya. Tahu bedanya kan? Kalau yang sebelumnya, dia tidak punya biaya, tidak keluar biaya. Tapi yang kedua ini, dia yang punya biaya. Dia yang ngebor, panggil tukang bornya, bor di tempat sebelah sini, tanah saya ini, ukuran yang sekitar 12 meter ke bawah. Bor yang besar, 5 dim. Apa dim itu? Banyak enggak pernah ngurusi bangunan. Lima dim itu ukuran pipa. Lima dim itu besar, ini pipa yang biasa dipakai untuk apa namanya diesel besar, untuk air yang sangat besar. Ya mantap. Maka dia punya hak untuk melarang orang lain. Ada yang apa namanya datang kepada kamu, oh pak saya titip pipa ya gitu ya. Oh tidak bisa, lo tidak bisa. Saya yang membuat bor ini, saya mengeluarkan biaya, punya hak untuk melarang. Kalau misalkan dia berbaik hati memberikan tangga dia bareng-bareng. Nah, kamu memasukkan pipa di sini, saya juga masukkan pipa di sini, tiga tangga, ya Allah jadi satu pipanya, satu sumber, tapi masing-masing menggunakan pompa air sendiri-sendiri. Kita fokus perkara yang baik itu bukti kebaikan hati Anda kepada orang lain. Tapi kalau misalkan Anda menolak, punya hak untuk menolaknya. Karena Anda yang punya wewenang dan punya gawe di situ dan mengeluarkan biaya untuk itu. Dari sini muncul masalah yang disebutkan oleh para ulama, masalah pengeboran ini. Ini yang kata bikin perut. Misal, Pak Alasan itu, Pak Jabir. Misalkan ini Pak Jabir ini, dia mengebor air di depan lokasi rumahnya dia, masih tanah dia. Bor, mas, airnya lancar, bagus, jernih. Tiba-tiba tetangga dia yang sebelah kanannya juga butuh air. Dia ngebor di sebelah kiri pojok rumahnya, sebelahan dengan bor-borannya Pak Jabir tadi. Di tanah dia sendiri. Tetangga depannya lagi juga butuh air. Dia juga mengebor di depan rumahnya lagi. Paling jaraknya antara bor satu dengan bor yang dua ini paling cuma 3 meter. Tetangganya ini paling antara Pak Jabir dengan tetangganya lagi paling cuma 1 meter. Kedekatan diri. Nah, hukumnya bagaimana Pak? Jadi orang kedua ini tadi mengebor dengan bor baru di dekat bor-borannya orang lain. Hukumnya? Boleh? Apa nak kamu dia mengganggu temannya dia tadi? tanya sendiri. Iya kalau tadi kena airnya itu. Apa kan nanti yang tadinya awalnya bagus, ada tangga di sebelahnya ngepor, kesedot airnya itu, habis. Tahu-tahu lho, kok gak ada airnya? Kenapa ini? Ternyata tetangga depan kiri sebelah kanan saya ngepor ini orang satu ini kurang ajar ini. Oh ngerti ya sudah ada pur-pur sebelah sini, bok ya tak belakang sana. Kok kemudian terus sebelah saya begini? Timbul permasalahan. Belum selesai yang ini, tambah habis lagi airnya Pak Jafir ini. Kok tambah habis lagi? Ternyata tetangga depannya dia lagi. Ngepur lagi, depan rumahnya lagi. Jarak cuma 3 meter. Wah, ini urusan apa ini? Timbul permasalahan akhirnya kan. Nanti masih sah juga. Tidak boleh kan? Tidak boleh? Tidak boleh? Rusik. Tidak usah, Ustaz. Kok cepat sekali rusik ya? Ilmunya Pak Abdul, itu apa? Rusik. Paham yang saya katakan ini? Dan ini sudah terjadi di kalangan masyarakat. Banyak di antara mereka mengeluh. Mengeluh ketika tetangga dia membuat bor baru di dekat tempat pengeboran dia sendiri. Tetangga sebelah kanannya, sebelah kirinya, ke depannya, ke belakangnya. Mengeluh dia. Kenapa? Sekedar khawatir. Khawatir jangan-jangan air dari bor saya itu habis. Kesedot orang bor yang kedua. Gimana ini urusannya? Pertanyaannya apakah boleh ngebor lagi? Apakah boleh ngebor lagi yang kedua? Mantuk-mantuk, itu yang jawab. Nah. Boleh. Terus gimana dengan keluhan tanggam ini? Begitu. Yang kekhawatiran saja. Sekarang saya mau tanya secara kenyataan. Sekarang secara kenyataan, kalau ada dua bor, ini air di bor, sebelahnya lagi juga ngebor, pengaruh apa nggak pengaruh? Secara kenyataan ya, pengaruh apa nggak pengaruh? Tuh. Jawabannya kurang marah. Siapa yang sudah pernah ngebor? Ini kalau mereka yang nggak pernah ngurusin bor kurang begitu ya, nggak ambil pusing dia. Nggak pernah mengalami soalnya. Pengaruh nggak pengaruh? Jadi orang-orang tua yang sudah lama apa namanya rumah tangga tahu sedapnya garam anumas bermasyarakat. Pak Kasam, jenengan pak. Itu kalau ada orang ngebor di sebuah tempat, kemudian ada orang kedua ngebor di tempat yang sangat dekat dengan itu, ini bisa berpengaruh nggak? Berpengaruh. Bisa berkurang airnya ini? Bisa. Yakin. Allah. Namanya. Kalau yang difatwakan oleh para ulama, ini fatwanya Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala ghafarallah. Dia mengatakan diperbolehkan bagi orang yang kedua untuk mengebor di manapun dia mau, di lokasi tempatnya dia sendiri. Urusan air itu rezeki minallah. Bagaimana? Dalam tanah, kamu tidak tahu berapa kubik, berapa meter. Kamu tidak tahu dalam tanah. Kamu tidak tahu. Itu sebenarnya rezeki minallah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia membuat di lokasinya dia sendiri, bukan di lokasinya kamu. Dia membuat di tanah dia sendiri, bukan tanah kamu. Masalah air bawah segala macam itu bukan dengan mata-mata apa namanya otaknya manusia. Itu semuanya minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataan, ada orang yang mau bikin apa namanya di sebelah sini, dia sedikit airnya. Begitu dia ngebor sebelahnya lagi, ternyata mendapatkan apa namanya bor yang belum. Artinya mendapatkan sumber yang sangat besar. Dibor kedalaman 12 meter, dan ketemu batu, dibor lagi terus sampai hancur batunya, mendapatkan apa namanya mata air yang sangat besar jalan di bawah tanah. Apa namanya? Wasit. Hah? Apa namanya? Iya, wasit. Betul? Ah, ini saat ada. Kalau ates itu ya jaraknya 100 meter setahun. Ini namanya awas yang sungai bawah tanah. Dia dapat begitu dimasukkan sama di pipanya itu, pipa berapa pun masuk itu. Begini kan ini belum. Oh, Zed. Ya, belum ini. Ini rezekinya dia. Dalam keadaan tetangga dia mungkin cuma 10 meter di sebelah sana bikin kuburan, enggak ada airnya. Baru kemudian, wah ini karena kamunya yang apa namanya ngambil air saya. Enggak. Memang ini kebetulan ini apa namanya kuburan blong dapat sumber yang besar, yang itu dapatnya batu. Yang ada kalau tanah enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sumbermu blong. Ada. Enggak pernah habis. Enggak pernah. Sumbermu blong. Nah. Masyaallah. Alhamdulillah. Jadi begitu ya. Sehingga tidak perlu diributkan, tidak perlu dipermasalahkan ketika ada pihak-pihak yang lainnya yang apa namanya ngebor di tempat-tempat dia sendiri, di masing-masing rumah dia sendiri, itu merupakan haknya dia yang membeli tanah. Tapi kalau sudah urusannya itu sepiteng, ya tolong diperhatikan tangga yang sebelahnya. Sepiteng itu amat sangat membahayakan ibunya. Kalau membuat sepi tank, kemudian sebelahnya ada kor-koran air, ya maaf-maaf saja, yang tadi airnya itu putih, bersih, bening, itu bisa berubah menjadi kekuning-kuningan atau kehijau-hijauan. Bisa bahaya. Dan terjadi. Itu berpengaruh. Itu berpengaruh. Sehingga diatur dengan rupa bagi mereka yang mungkin telat bangun rumah atau baru bangun rumah, belakangan dilihat posisi mana posisi sepi tank tetangga dia, mana posisi tempat kor-koran air tetangga dia. Hah? Jangan meletakkan sepiteng kamu di dekat bornya tetangga, dan jangan pula meletakkan bornya kamu di sepiteng tetangga. Dipastikan ini. Nah, Masya Allah. Saya mau tanya sekarang ini. Antum Pak. Ada seorang punya pekerjaan jual air. Caranya begini, dia ambil 4 jiriken atau 6 jiriken, ditaruh di atas gerobak. Dia datang ke sebuah mata air atau ke sebuah sungai besar, dia timba dengan timba dia penuhi jiriken-jiriken tadi. Kemudian dia keliling-keliling desa, keliling gangga, menawarkan air tadi, air, biasanya untuk masak. Biasanya diambil dari telaga. Ini kejadian apa ini? Umum kan? Ini umum. Dalam keadaan air yang dia ambil itu diambil dari telaga yang punya banyak orang, dari sungai yang punya banyak orang, yang dari mata air punya banyak orang. Tapi dia dimasukkan dalam jirigen dia, jirigen, kemudian dia dorong itu apa namanya gerobaknya. Datang kampung-kampung. Air. Dia manggil biasanya. Pak, sini, Pak. Dan semua orang tahu, misalkan 6 jiriken, harganya Rp3.000, atau 6 jiriken Rp5.000, semua tahu. Pertanyaan saya, apa hukumnya profesi orang ini tadi? Bapak. Hah? Ya iya, pengertian profesinya itu usaha dia jual beli air dengan cara itu bagaimana? Halal. Lu ngambilnya dari sungai punya banyak orang. Ya, alatnya paling apa namanya timba, beli timba yang Rp3.000, beli tali apa gitu. Paling gerobak satu, jiriken 6, modal paling Rp100.000 bisa untuk puluhan tahun. Hah? Kan dari sisi itunya diperbolehkan dari sisi sebab dia telah memasukkan air tadi ke dalam tempat miliknya dia, sudah dia pindahkan ke dalam tempat yang milik dia, sehingga itu air yang tadinya milik bersama berubah menjadi air yang milik dia sendiri, maka dia punya hak untuk menjual air yang milik dia sendiri. Masya Allah, mafhum insya Allah ya. Saya mau tanya lagi kalau begitu. Terus apa hukumnya jual beli sumur? Tadi kan jual beli air ini, enggak tanggung-tanggung ini, jual beli sumur. Artinya, misalkan dia punya lokasi, nah, tanah, di bidang tanah cukup luas, misalkan setengah hektar. Pas di pojok tanah kamu itu ada sumurnya. Kamu jual lokasi 2 meter kali 2 meter lokasi sumurnya saja. Memang kamu sengaja menjual sumur itu saja. Tanahnya enggak kamu jual. Itu kan namanya jual beli sumur. Hukumnya apa ini? Ini mungkin jalan terjadi. Saya perlu kamu pahami. Hukumnya apa? Boleh. Kenapa kok boleh? Masya Allah, Allah ifarifika. Dia berbolehkan dengan dalil bahwasanya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu membeli sumur rumah di rumah dan dipuji oleh Rasulullah SAW. Beliau membeli sumur itu untuk kepentingan para sahabat yang berjihad ketika itu. Nah, Rasulullah mengatakan man ishtara bi'ra rumah falahul jannah. Barang siapa yang membeli sumur rumah, maka dia mendapatkan surga. Dibeli sama Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Maka diperbolehkan jual beli sumur itu. Tapi sumur yang menjadi milik kamu, bukan sumurnya orang lain. Sumurnya kamu sendiri. Masya Allah. Ada mafhum insyaAllah ya. Selesai pembahasan syarat yang ketiga, alhamdulillah. Dengan ringkas. Sekarang kita masuk pada pembahasan syarat yang keempat. Dari syarat-syarat jual beli. Syarat yang keempat ini, Fadhamdina Azzaqumullah, cukup panjang pembahasannya. Lebih panjang dari sebelumnya. Pada yang keempat ini akan dibahas transaksi-transaksi yang sering terjadi di kalangan umat manusia pada umumnya dan kaum muslim pada khususnya yang diharamkan dalam Islam. Saya kira membahas transaksi yang haram sebab sekali lagi hukum asal perniagaan dan transaksi ialah halal. Sehingga kita bahas yang haram-haram saja supaya diketahui kalau selain daripada itu maka kembali pada hukum asal itu kehalalannya. Syarat yang keempat ialah ay yakuna al-mabi' maqduran 'ala taslimihi. Barang yang diperjualbelikan itu dapat diserah terimakan. Dapat diserah terimakan. Baik serah terimanya langsung atau serah terimanya dengan tempo. Yang penting dapat serah terima. Nah, ini syaratnya ya kana bin Allah. Nah, jadi kalau kemudian ada sebuah barang yang diperjualbelikan dan ternyata tidak mampu diserah terimakan atau mustahil atau sangat besar kemungkinannya mereka terimakan, maka hukumnya haram. Ya. Contoh gampangnya sebelum saya jabarkan. Ya, misalkan antum melihat di langit melintas itu burung elang. Masya Allah. Kamu ngomong sama orang banyak, siapa yang mau beli burung elang ini? Harganya murah saja, 50 ribu rupiah. Hukumnya apa itu? Hukumnya tidak boleh. Kenapa ya? Kemungkinan besar tidak bisa diserah terimakan sama dia. Dia pertama. Dan yang kedua, bukan milik dia. Elang liar, tahu-tahu lewat begitu ngomong. Ah, siapa yang mau beli ini dari saya? Ini harganya murah saja, 50 ribu rupiah. Atau contoh lagi yang lain. Dia punya burung peliharaan. Burung apa namanya? Burung perenjak, yang mahal tadi. Qadar Allah masyafa'al, Allah menakdirkan burung renjaknya ini lepas. Keluar dari sangkarnya. Terbang dia, Allah sudah terbang. Kejar sama dia, wah semakin jauh. Dia ngomong sama tetangga dia ini. Oh, nak kamu beli burung renjak itu? Burung renjak itu nomor satu, juara satu sama Rinda itu. kemarin dilombakan suaranya nomor satu, dapat hadiah khusus dari wali kota ini. Siapa namanya? Pak Amin. Ya, Pak Amin ya. Nah, ini itu saya beli dulu itu. Nah, saya nggak bohong, terus surat ada kwitansinya. Saya beli burung perenjak ini, harganya 25 juta rupiah. Mahal betul memang, karena memang suaranya indah dan nomor satu dari kasih penghargaan dari wali kota. Sebab kamu beli perenjak saya itu yang terbang itu, itu kamu lihat dia sedang mencelok di dahan. Lihat kan? Ya lihat. Ya kamu beli itu. Dah murah, dah murah. Berapa? Cukup 10 juta. Diskon 15 juta untuk antum. Nah, hukumnya apa ya? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Kenapa tidak boleh? Ayo, dikarenakan barangnya belum tentu diserah terimakan. Ya kalau belum perjaya itu diam situ aja. Ah, dinaiki orang yang diambil kena. Nah kalau sudah diterbang, saya nggak mungkin terbang namanya burung. Maka tidak mungkin. Ini ada perincian ini secara global, nanti berboleh. Baik. Dalam pembahasan ini, Warahmatullahi wabarakatuh, muncul tiga banyak permasalahan-permasalahan transaksi jual beli yang diharamkan. Yang diharamkan, yakni dikarenakan barangnya itu tidak diserah terimakan atau tidak tahu kapan diserah terimakannya. Dan itu yang diistilahkan oleh para ulama dan diistilahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan nama bai'ul gharar. Bai'ul gharar, jual beli sesuatu yang belum jelas. Belum jelas barangnya, belum jelas serah terimanya, gharar majhul. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis. Hadis yang masyhur dan ma'ruf. Dengan lafaz yang jelas tadi, nahan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang jual beli yang ada unsur gharar. Unsur tidak tahu apa namanya barangnya kayak apa, tidak tahu serah terimanya dan perkara-perkara yang tidak jelas. Nah, dan hukumnya ini haram ya, hukumnya haram dengan dalil Al-Quran, Sunnah dan dengan kesepakatan para ulama. Dengan kesepakatan para ulama. Bai'ul gharar dimasukkan dalam Al-Quran termasuk al-maisir, termasuk pertaruhan, termasuk perjudian. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuh. Dimasukkan dalam persubsidi dan taruhan. Hukumnya haram ya. Nah, dari jual beli satu ini, Warahmatullahi wabarakatuh, bercabang sekian banyak jenis-jenis transaksi yang berkembang di kalangan masyarakat masuk dalam bagian gharar yang terlarang. Di antaranya, sekarang kita bahas ini ya. Jual beli air, jual beli ikan dalam air. Ini kalau istilahnya orang pertambakan namanya sampling. Itu apa ya? Nanti orang sampling. Ini orang tambak biasanya begitu. Bagaimana caranya? Misalkan Anda kepingin memborong udang. Datang kepada peternak udang. Datang ke peternak udang. Udangnya dalam kolamnya, dalam tambak tadi, dalam ampas namanya, empang. Di empang. Kamu bertanya, saya mau borong udang bapak ini. Oh boleh, boleh. Berapa kasih harga? Satu empang ini pak, tambak ini yang luasnya ini. Lebar 20 meter, panjang 25 tambah ini. Hah? Saya jual sama bapak 75 juta. Kata saya mau beli, boleh. Tapi saya mau contoh barangnya. namanya sampling. Caranya bagaimana? Caranya diambil udang dengan alat yang ada pada mereka, diambil di dalam, diangkat sebagai samplingnya, yang nampak sebagai sampling, pegang sama pembelinya, dia bisa memperkirakan, oh udang ini dengan ukuran sekian, size-nya 60 atau size-nya 50 atau size-nya 45 atau 40 atau 30 atau mungkin yang besar size 20 atau 15, yang jumbo-jumbo mungkin cuma 10. Itu paham gak sih bahasa saya? Hah? Gak paham? Allah Tuhan, nah ini terdapatnya ini. Nah, kalau belajar jual beli harus harus pikir di ekonomi dulu. Harus paham istilah jual beli dong. Size itu ukuran. Pengertian kalau size 20 itu artinya 1 kilo itu cuma 20 biji sih. Paham ya? Jadi semakin kecil size-nya semakin besar udangnya. Banget. Nah, iya. Dia tahu itu. Dia ambil udangnya. Caesar itu pada Inggrisnya. Caesar. Ya. Orang tambahan namanya sis apa ses namanya. Digampangkan aja. Nah, ses 60, ses sekian. Dia lihat dipandang sama dia udang sekian ini sesnya 45. Namanya pembeli cerdas dia. 45 itu apa salahnya sekian. Dia kasih harga 15 juta. Dengan ukuran 20 kali 25. Murah itu. Hah, perkiraan dia 20 kali 25 itu bisa menghasilkan sampai 3 ton udang. Ya, kalau dijual di pasaran, dijual di pabrik atau dijual di eceran itu bisa menghasilkan 150 juta. Nah, penjual dah lihat. Boleh saya jual. Saya beli. Hanya yang minyak tambah. Nih. Apa namanya? Nanti telah dibeli udang yang ada dalam tapak ini dari semula yang harga 75 juta. Kamu kasih 75 juta. Nih. Hukumnya apa ini? Hukumnya tidak boleh. Kenapa ya? Karena kamu tidak tahu jumlah dalamnya itu berapa. Dan belum tentu udangnya itu size-nya 45 semua. Sudah jadi udang jari. Tahu udang jari? Yang kecil yang dari pasar yang ada campurannya bakwan itu. Nah, itu udang jari. Belum tentu perkiraan kamu 3 ton tadi betul. Begitu misalkan kamu panen biasa diambil ternyata cuma dapat 1 blong saja. Nah, itu blong itu. Itu blong itu tempat udang yang ukuran sedang itu. 1 blong. 1 blong saja. Paling kalau di kilo paling dan banter satu kintal itu kintal setengah. Ternyata udang jari itu banyak. Dijual di pasaran tidak sampai 2 juta 3 juta. Siapa yang rugi? Dia rugi pembelinya. Apa mungkin juga bisa jadi depan yang sama dia ternyata yang muncul itu ses 20-an semua. Yang ses 45 cuma kebetulan yang dijadikan contoh itu saja. Terus panen sama dia mendapatkan 20 blong. Masya Allah. Dihitung 20 blong itu 2 ton. Ternyata 1 blong itu ton. Satu kita. 2 ton. Dijual sama dia yang size 20. Size 20 mencapai angka 120-150 ribu per kilo. Kalau misalkan sekian. Berapa? Dihitung sama dia begitu. Ternyata dia untung sangat begitu. Belinya cuma 75 juta, ternyata dia berhasil menjualnya dan angkanya mencapai 300 juta rupiah. Masya Allah, untung besar. Siapa yang rugi sekarang? Loh, siapa yang rugi sekarang? Kok penjualnya betul, penjual. Yang saya sampaikan, penjual. Itu namanya unsur pertaruhan, tidak boleh. Sehingga kalau kamu tanya apa hukumnya jual beli ikan sampling, itu bahasa singkatnya mereka. Kamu jawab tidak boleh. Kenapa? Dalam ikan tidak tahu berapa juga. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami insya Allah. Terus bagaimana solusinya? Ayo solusi dong. Jangan kamu mengatakan ini haram semua. Solusinya apa? Supaya yang minyak tambah itu lega dia. Waduh ini Pak Ustadz ini haram lagi, haram lagi, haram lagi. Solusinya apa Ustadz? Solusinya gampang, panen aja. Kamu panen itu sama kamu, dipanen, diambil semua udangnya, taruh di atas, nampak di apa namanya keranjang-keranjang yang ada, kamu timbang masing-masingnya, kamu pilah-pilah, ini yang 45, ini yang 50, ini yang 30, ini yang 20, kamu akan siarkan masing-masing, kamu total semuanya. Itu yang gampang. Kadang yang punya tambah nggak mau dia, nggak mau di apa namanya nggak mau dipanen. Kenapa? Hah? Kenapa nggak mau dipanen? Hah? Banyak hal. Satu, dia harus mengeluarkan biaya. Yang kedua, dia harus bertengkar dengan orang-orang yang ingin mengambil sisa-sisa panen. Kalau di bahasa orang Jawanya, orang-orang buri. Orang buri itu yang namanya buri itu di belakang. Artinya orang-orang yang siap di belakang, begitu panennya selesai, dikasih apa-apa, turun. Turun semuanya itu langsung ambil sisa udang yang ada. Ini seringkali mereka nakal. Panennya belum selesai, turun semuanya. Rugi yang punya tanah. Dan itu mereka enggak satu dua orang. Banyak. Jumlahnya banyak. Ayolah. Ya seringkali mereka langsung di Allah. Caranya gimana? Panggil aparat. Nah, diminta dia kepolisian untuk menjaga keamanan tambak dia saat dia panen. Ya mau tak mau ya ngasih ya. Lumayan lah masing-masing orang untuk beli sanksi itu lah. Yang penting aman. Allah Taala. Ada maupun insya Allah Taala. Sistem yang lainnya. Sistem ya nasib. Tahu ya nasib. Ini semuanya pertaruhan ya. Kita nggak tahu ya nasib. Di sini bukan namanya ya nasib. Orang Arab bilang ya nasib. Artinya ya nasib-nasiban lah. Dan itu bentuknya sangat banyak. Dari mulai kelasnya anak kecil sampai kelas dewasa. Dari mulai yang kelasnya teri sampai kelas kakap. Kelasnya anak kecil. Itu gampang dia. Ada penjual apa begitu. Jadi anak itu disuruh nembak. Disuruh nembak sebuah kotak yang ada angka 1, 2, 3, sampai 10. Disuruh nembak ini. Nah, angka mana yang kena, dibuka itu angkanya. Hadiahnya ialah ini. Dan sebelumnya dia harus bayar uang. Nah, misalkan bayar. Sekali tembak, membayar 500 rupiah. Sekali tembak. Ya kalau pas gak kena, ya harus bayar lagi kalau tembak lagi. Gak kena lagi, ya bayar lagi. Kena lagi, terus begini. Dan yang dibalik angka itu pun gak jelas. Apa hadiahnya? Mungkin cuma balon. Anak kecil. Mungkin juga cuma permen yang harga cuma 100 perak. Mungkin pula mainan anak kecil cukup mahal harganya. Sembuh belum bilang. Besar pistolan, pesawat-pesawat terbang, mungkin pula kadang sepeda mini. Hadiahnya didapatkan sama penjualnya untuk menarik perhatian. Nih, sepeda mininya, nih. Kamu lihat. Anak kecil kan semangat, 500 per aja tembak sama. Meleset. Meleset ini. Lagi, terus gitu. Sampai, namanya anak kecil kan kali. Sampai berkali-kali mengeluarkan 10 ribu rupiah. Akhir tembak, tuh senang pas di nomor 5. Wah senang dia nomor 5. Nanti apa ini? Buka nomor 5-nya, Anda dapat tadi ya permen, kopiku. Allah permen kopi itu satu biji ya harganya 100 perak harus siap bayar dengan 10 ribu rupiah. Itu namanya yang nausin. Hukumnya apa ini? Hukumnya haram. Ada unsur pertaruhannya di situ. Paham ya? Sehingga orang yang masuk dalam bab ini dua kemungkinan. Mungkin dia untung, mungkin dia rugi. ما شاء الله. Sisi lagi yang lainnya. Nah, ini yang juga sering dilakukan sama penjual. Dia ini menjual barang, berbagai macam barang, dikemas-kemas sama dia. Kemasan. Boneka kemas, sisir seperangkat kemas, pena-pena seperangkat kemas, gitu kan ya, piring-piring seperangkat dikemas. Nah, apalagi gelas-gelas, garpu-garpu, sendok-sendok masing-masing dikemas, seperangkat gitu. Jadi kemasan plastik, ini sendok plastik, ini garpu plastik, ini sisir plastik, ini boneka, masing-masing semuanya harganya sama. Yang kemasan sendok dengan kemasan garpu, dengan kemasan piring, dengan kemasan sisir, semuanya sama. Semua harganya 5.000. Ada apa enggak ada ini? Hah? Ada ya? Hah? Serba 5.000. Ah. Betul, serba 5.000. Terkadang dengan cara kemasan, terkadang dengan cara barang yang kumpul semua itu. Kadang celana besar 5.000, kadang baju anak kecil 5.000, gitu kan? Kadang-kadang kaos satu serba 5.000. Dan kamu tahu barangnya, yang kemasan pun juga kenapa? Piring ada 2 piring, ini sisir ada sisir besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada sprit, ada segala macamnya. Tahu? Serba 5.000 atau serba 10.000. Dan kalau kamu cek di belakangnya itu mungkin sisir itu harganya cuma 2.500, piring itu mungkin 4.000. Kalau dia 5.000 tidak mungkin, tidak mau rugi penjualnya. Tapi beda-beda harganya. Tapi semua cuma 5.000. Hukumnya apa? Intinya yang ada kan ada. Hukumnya apa itu? Boleh atau nggak boleh? Tidak boleh. Lo kenapa nggak boleh? Ada alasannya. Anda mengatakan tidak boleh harus menggunakan dalil. Sebab hukum asal sebuah transaksi itu ialah halal. Nah, kalau yang mengatakan halal, ada dalilnya. Wa halallahu al-bay'. Allah menghalalkan jual beli. Anda mengatakan haram, dalilnya mana? Tidak apa? Nggak menentu. Tentu kamu tidak bisa milih. Ini celana, ini kaos. Hah? Ini sisir, ini piring, ini garpu, ini sendok, ini boneka. Jelas. Karena bahas 10.000, Pak Kastam. Apa hukumnya? Boleh. Boleh. Kenapa kok boleh? Bingung, kenapa boleh? Kenapa boleh? 10.000. Saya terangkan mungkin namanya celana besar itu kalau kamu beli di market yang lain dengan sendirinya dengan merek seperti ini mungkin sampai 50.000. Mungkin kaos kecil ini ya, kalau semata-mata riba nggak bisa. Orang amal riba pun juga sama-sama riba. Nah, namanya riba ya riba haram ya. Itu mesti dari mulai syarat yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu kamu bawa semua, ada semua, tinggal yang keempat ini. Jangan terpaku dengan satu syarat, semuanya harus ada. Boleh ya? Bukan jual beli yang ada untuk pertaruhan ya? Apa jadi cuma begitu? Kastamnya bingung. Coba bapak yang berbaju merah. Ya ini bocah itu. Iya betul. Silakan. Serba 10.000 nih pak. Ini sekarang lagi marak-maraknya di market-market, di minimarket, di Indomaret, di Indomaret, Alfamart, atau segala macam itu. Hah? Macam-macam ya. Yang di pasar-pasar juga begitu. Serba 5.000, 5.000, 5.000. Serba 10.000. Gimana kamu? Tidak boleh, Pak. Kenapa, Pak? Itu lainnya di urusannya nih, Pak. Kalau baju yang dijual di market itu bisa langsung dipegang, bisa dibikinikan di mana ada yang catatan tidak bisa ya. Karena menurut itu kemasan-kemasan pun juga jelas, nampak tuh sisi itu nampak sekali menggunakan plastik yang bening gitu, tipis, nampak. Ya. Nggak ada yang cacat, nggak ada yang cacat. Bagus semua barangnya, Pak. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Oh begitu ya. Alhamdulillah. Jawabannya yang menanti nasib Allah. Kalau dengan cara yang seperti itu, transparan seperti itu, maka diperbolehkan. Bukan termasuk jual beli sisi bakalar yang dilarang. Nampak jelas. Nampak jelas. Lain halnya kalau kemudian ditutup dengan tutup yang gelap, tidak tahu isinya apa ini. Ini kemasan-kemasan kosek-kosek hitam itu misalkan itu di plastik yang hitam-hitam, ya, perkemasan semua 5.000. Kamu tidak ngerti ini barang apa ini ya? Diraba-raba ini. Kok ada alok? Ini kok kayak bentuknya garpu? Ini kok kayak sisir? Ini apa ini? Tidak tahu karena gelap dan memang dikemas dengan kemasan yang hitam. Tidak tahu isinya apa. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh dikarenakan ada unsur jahalah. Kamu tidak tahu barangnya apa, dan itu ada unsur pertaruhan. Mungkin kamu rugi, mungkin kamu untung. Tapi kalau dengan cara yang transparan seperti itu, maka diperbolehkan. Tadi paham ya? Iya, tadi paham. Masya Allah. Saya mau tanya apa nasib? Ada seorang saudagar. Dia melihat dari tepian sungai Mahakam ada perahu datang bawa kapal barang. Dilihat sama dia. Yang jelas bukan kapal milik dia dan juga bukan barang yang dikirim ke dia. Barang punya orang lain. Sampai merapat itu kapal, nahkoda kapalnya keluar, ngomong. Siapa yang mau beli muatan kontainer saya ini? Harganya murah meriah 100 juta rupiah. Barangnya masih di kapal, Pak. Bapaknya mendekat ke sana berhadapan dengan nahkodanya saja. Apa barangnya, Pak? Pokoknya barang yang ada di kapal saya ini. Ya, masa begitu caranya? Dikasih tahu lah barangnya apa. Ya, di situ ya ada beras. Di situ ada tepung, di situ ada apa lagi? Ada gula, ada garam, ada merica, ada ini, macam-macam sudah pokoknya. Satu kontainer ini, Pak ya. Lihat di kapalnya ini. Bapak tahu sendiri dia sedang merapat di tepian dermaga. Harganya murah, Pak. 100 juta rupiah saja satu kontainer. Bapak enggak lihat barangnya, cuma ditunjukkan aja di satu kontainer. Hukumnya apa? Mereka diperbolehkan. Kenapa? Barangnya itu tidak diketahui mutunya bagaimana. Mutunya bagaimana? Tidak diketahui. Terus? Terusnya bagaimana ada yang punya juga bukan itu? Tidak. Nahkodanya yang punya. Artinya yang keluar nahkoda itu dia yang punya barang. Itu. Dia menawarkan ke orang lain. Punya dia. Tapi dengan cara seperti ini. Kalau dengan cara dia mengeluarkan barangnya, ditaruh di apa namanya, dijejer begitu, yang beras kian, ini sekian, sekian, kan kelihatan. Oh, mutunya begini, mutunya begini, apa urusannya. Ini enggak, masih dalam kontainernya. Nasib-nasiban tadi. Jadi nggak boleh. Tidak boleh. Walaupun harganya murah meriah. Iya, itu masih dalam hutan. Iya, iya. Itu tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Sehingga prinsipnya akan nanti nasehatku mulu. Kalau seseorang yang masuk dalam transaksi itu dihadapkan satu dari dua pilihan. Mungkin dia untung, mungkin dia rugi. Dengan bahasa lain, pertaruhan. Dengan bahasa lain, perjudian. Dengan bahasa yang lebih lebih moderatnya, spekulasi di situ. Maka tidak boleh. Ini jelas. Sekarang aku beli itu 100 juta rupiah. Hanya untuk kontainer itu, kalau isinya gula, beras, garam, merica, kemiri, ini segala macam itu, satu kontainer itu mencapai 1,5 M. Ini kok cuma 100 juta rupiah ini. Tergiur Anda membelinya. Ternyata isinya gula pasir, bukan gula pasir isinya, Pak. Kan gula pasir ya, isinya pasir, bukan gulanya. Nah iya, akhirnya begitu dibuka ternyata barangnya hamburadul. Allahumma musta'an. Ternyata merica yang merica sudah busuk semuanya. Pak, ternyata ini rusak. Jadi kalau misalkan dioperakan sama orang, paling orang mau beli cuma 10 juta. Dia rugi di situ. Atau mungkin jika ternyata dibeli sama dia, keluarkan semua kontainernya, ternyata barangnya sangat banyak sekali. Berpontong beras, berpontong gula, berpontong ini. Ternyata dihitung betul perkiraan dia 1,5 M. Maka dia sebarkan ke Samarinda, untungnya 400 juta rupiah. Hartawan dalam satu hari. Tidak bisa, itu punya haram. Tidak boleh. Paham ya? Lain perkara kalau itu barangnya dia dikirim dari luar sana, ya saja ada urusan dengan itu. Mafhum insyaallah. Tengah 10. Enggak terasa ya? Allah Ustaz. Sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa ini? Mana panitianya? Kok diam-diam saja ini? Ini juga ikut larut dalam pertaruhan tadi itu, Mas. Ini kan membuka peluang usaha juga ini. Boleh, cocok. Jam berapa ini? Terus, kalau sudah? Ayo panitia dulu. Mana panitia? Jam berapa? Jam berapa? Mana orangnya? Sudah jam berapa? Ya saya kan ngasihnya jauh-jauh dulunya taruh di sini. Kurang 5 menit. Ini enggak catatannya kamu saja. Astagfirullahaladzim. Ya jangan begitu. Mau dipakai apa sih ini? Enggak dipakai? Bisa ya? Sampai jam 10 bisa ya? Ya sudah. Kalau gitu saya buka pertanyaan atas. Karena kalau saya terangkan satu persatu kelamaan. Seputar masalah yang kemarin dan yang sekarang. Penambahan barang dari pihak mana? Dari pihak yang pihak penjual. Barang apa yang ditambahkan itu? Ya, kan yang kita temui ada sarung, kadang ada baju. Ya, tadi kan sarungnya kan 15.000. Enggak ada yang beli. Ya. Ditambahin sama dia barang yang kedua. Barang kedua ini barang apa? Kita juga sarung kadang-kadang harganya tetap 15.000. Oh, jadi ya, sekarang sarungnya jual, harganya sama. Enggak ada lagi yang mau beli. Tambah lagi sarung yang ketiga. Tiga sarung. Dengan harga yang sama, ya. Ada yang beli. Ada. Masya Allah, rezeki orang mati. Ya boleh, nggak ada apa. Apa ada unsur pertaruhan di situ? Nah, ada ya itu istilahnya si upaya dari pihak penjual untuk supaya dagangan dia laku. Ada yang beli itu, yang pedagangnya itu akan ngomel-ngomel. Loh, salah dia sendiri. Itu namanya perhitungan yang kurang jeli. Ayo, ilmu dagangnya kurang jelas. Iya, itu para pedagang yang masih kelas-kelas kerupuk itu. Iya. Ya harus sabar, gak jual. Ya maunya dalam sehari 1000 pembeli. Rezeki minallah harus sabar. Takkan jual sarung 6000. Gak ada yang beli, sabar. Kepada banyak, kepada orang yang banyak. Rezeki minallah ya. Gak bisa dengan otak semata. Rezeki itu dari Allah. Yang mau beli itu dari tunggu sabar dulu. Nah, ini gua ya. Yang tadi, gimana? Yang keras, yang keras. Yang kaitannya dengan jual beli yang pertama tadi, memang itu terjadi di kalangan masyarakat. Ya. Tiba-tiba harga cabai 1 kilo 70 ribu, gitu ya. Yang katanya beberapa waktu lalu sama dengan itu jadi aja. Dalam kalangan pemerintah nggak dapat apa-apa. Bagaimana jawabannya? Jawabannya itulah yang namanya pasar. Kadang dia mahal, kadang dia turun, kadang dia sedang-sedang, kadang stabil. Itu yang namanya pasar. Yang menanyakan sekarang hukumnya siapa? Hukumnya penjualnya atau hukum beli barangnya? Hukum boleh, nggak ada masalah. Itu memang resikonya dunia. Ya kadang mahal, kadang murah, kadang stabil. Itu resiko dunia. Mungkin yang ditanyakan, mungkin di balik itu ada yang bermain mereka. Begitu kan ya? Mungkin ada yang bermain. Kamu lihat apa permainannya? Kan begitu. Jangan langsung main sama saja. Apa permainannya? Kalau permainan dia dalam menimbun barang, maka dirinci. Masalah menimbun barang diistilahkan dalam bahasa Arab ika. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, la yahtakiru illa khatih, tidak ada yang menimbun barang kecuali orang yang salah tindakannya. Namun dirinci bahasanya ini, menimbun barang sini. Ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Diperbolehkan kalau misalkan dia memborong sebuah barang tertentu atau beberapa barang tertentu untuk kepentingan dia dan dia punya keluarga. Itu boleh. Misalkan dia kebetulan punya kelebihan harta, itu jarang dia alami. Maka dia membuat stok jatah untuk anak istrinya beras selama 2 tahun ke depan. Misalkan akhirnya misalkan dia beli 10 ton beras dimasukkan dalam gudangnya sendiri untuk makan sehari selama 2 tahun ke depan. Yang namanya beras butuh teman. Bisa beras atau orang makan nyarek. Dia beli juga gula untuk 2 tahun ke depan, 10 ton lagi. Dia juga beli garam 2 tahun ke depan, 10 ton lagi. Sembako-sembako yang dipikirkan sama dia tahan lama diborong semua sama dia untuk 2 tahun ke depan untuk dia dan keluarganya dia. Apa hukumnya ini? Ya, tentunya ini kan kalau apa namanya di sebuah pasar yang berjalan apa namanya barang itu kadang membuat goyang harga, tahu-tahu toko hilang di pasaran, naik. Kalau gitu ya. Banyak permintaan, sedikit barang, menaikkan harga barang tadi. Gitu ya. Itu prinsipnya sebuah ekonomi. Naik barangnya. Sehingga membuat orang lain yang tadinya harga beras 1 kilo rojolele itu 3.000, berubah menjadi 5.000 rupiah. Naik langsung. Jawabannya diperbolehkan. Diperbolehkan. Sebab itu untuk dia dan keluarga. Rasulullah SAW pernah memberikan nafkah, nafkah untuk 9 istrinya, kurma untuk 1 tahun ke depan. Kurma waktu itu bahan pokok, makanan pokoknya orang Madinah. Satu orang setahun ke depan, berapa ton itu? Kalikan 9 istri, berapa ton itu? Dan nanti juga beliau pribadi, berapa ton itu? Dan tidak ada masalah, diperbolehkan. Saya dipahami? Saya dipahami. Yang dilarang ialah yang dilarang ialah kalau kemudian seseorang saudagar kaya atau seorang dia memborong semua barang yang di pasaran Samarinda, ambil semua sama dia. Jangan dia melihat harga gula ini sedang turun. Yang tadinya 5.000 satu kilo turun gratis ini sampai 2.000 rupiah. Dia namanya seorang pedagang kelasnya senior ini. Jeli dia memandang. Enggak lama ini bakal naik. Ini pengalaman demikian. Langsung dia borong dari mulai pasar ujung ke ujung lagi. Dari mulai Samarinda, Tenggarong, Gontang, Balikpapan semua diborong sama dia semua. Dimasukkan dalam gudang di simpan. Dalam keadaan yang namanya gula itu kebutuhan pokoknya sebuah masyarakat. Setakat. Tunggu sama dia saat-saat naiknya barang. Betul perkiraan dia. Dan perkiranya semakin dini, karena memang barangnya gak ada. Perkiraan dia mungkin sebulan baru naik, barangnya dia beli semua. Dalam sepekan langsung melambung tinggi. Gula harganya 15.000 rupiah. Sedangkan itu kotanya luar biasa ya. Pandang lagi sama dia ini. Bakal naik lagi apa naik. Kita akan sama dia ini. Selama pekan ini enggak ada pemasukan gula itu. Hah? Ada pemasukan gula itu. Kirakan ini lambat nih pemasukannya. Betul. Pekan ke depan mencapai angka 25.000 rupiah begitu. Maka dia keluarkan barang dia sedikit-sedikit. Dengan harga 25.000 rupiah saat itu. Untung besar. Oh dia kulakannya sekilo 2.000 rupiah. Dia dikasih harga 25.000 rupiah untuk berapa? 23 per kilo. Nah, ini ribuan ton. Hah? Ribuan ton. Dari mulai Balikpapan sampai Bontang diambil semua sama dia. Hah? Dari mulai tepi laut sampai Tenggarong. Diambil semua. Keluarkan dikit-dikit. Orang sudah mulai, wah ada barang. Tapi masih naik. Kadang diturunkan 24, kadang masih 25, kadang 23, kadang 26. Dia mainkan harganya itu. Sampai habis barang dia. Baru ada pasokan barang baru. Normal harganya standar 5.000 rupiah. Tindakan orang tadi gak boleh. Kalau barang tersebut barang sembako atau barang kebutuhan pokoknya sebuah masyarakat. Dan hukumnya haram. Hukumnya haram. Tadi lagi. Sekarang saya mau tanya. Ketika ada kondisi seperti itu. Harga. Misalkan harga cabai 70.000 rupiah. Padahal biasanya sekilo cuma 10.000. Ada pedagang yang ya baik hati rupanya. Dia datangkan bukan ngambil barang Balikpapan sampai Bontang. Bukan. Dia kontak, dia punya relasi-relasi di luar Kalimantan ini. Dia kontak yang di Sumatera, yang di Sulawesi, yang di Irian, yang di Jawa. Pasok saya cabai. Dicapangkan berkontainer-kontainer cabai, kemudian dia jual di pasaran dengan harga 10.000. Harga berapa? 10.000. Ini nggak salah ngomong, asli saya ngomong 10.000. Padahal di pasaran sedang 70.000, sedang melambung ini, karena ada yang nggak beres. Dia masukkan dari barang yang lain, dari tempat yang lain dengan harga 10.000, harga awalnya. tentunya dia akan laris manis. Paling tidak dia ngambil dari Jawa 5.000 saja, atau dari Jawa 5.000 saja. Di 10.000 itu sudah untung besar dia. Dikalikan ratusan kontainer yang menunggu dia, itu sudah laris manis dia. Wah, pasar terpenuhi semua. Habis 100 kontainernya dia tadi. Hukumnya apa ya? Hah? Kenapa kok boleh? Itu dikarenakan membantu semua masyarakat. Diperbolehkan. Jadi paham ya? Pertanyaan kedua, Ustaz Asal yang jawab. Dia datangkan dari luar itu, kemudian dia jual dengan harga 70.000 juga. Hukumnya apa, Pak? Sama dengan tadi, kalau tadi kan awal kan dengan harga 10.000, harga yang lama. Ada banyak lagi. Terima kasih banyak. Ini enggak. Ambil kesempatan dalam kesempitan. Sudah naik 10.000, dia tahu harga di Jawa itu cuma 5.000. Datangkan dari Jawa, dari mana-mana, dijual di Samarinda 70.000 rupiah dengan harga pasar sekarang. Tentunya apa ya? Boleh. Lu gak boleh kenapa? Oh iya, syahwat. Jadi apa? Gili dia. Jatuh jadi berdagang. Jadi apa ya? Kalau demikian kondisinya boleh. Kenapa? Sebab dia tidak mengambil barang masyarakat setempat. Dia datang dari luar. Yang tidak boleh itu ialah kalau di wilayah tadi itu yang dia ambil. Bukan sama dia. Wah, ini kata pedagang ini peluang. Sini-sini. Nah, gitu ya. Sini-sini. Ini luar biasa. Nah, memang boleh. Diperbolehkan sama orang lama seperti ini. So, contoh yang diperbolehkan. Cuma yang dinasihatkan sama mereka ialah diminta untuk membantu kaum muslimin dalam urusan dunia yang sehingga di samping dia mencari keuntungan, dia juga membantu kaum muslimin dalam perkara-perkara kehidupan duniawi. Dia jual 20.000, 25.000 sudah masya Allah. Dia untung besar dan kaum muslimin juga demikian terbantu dengan harga yang agak miring tadi. Miringnya itu bukan kiri tapi kiri. Nah, masya Allah. Jadi paham insyaAllah. Paham. Ada banyak kedua. Itu urusannya bukan jual beli, itu urusan amanah itu. Dari pemerintah pusat mengucurkan dana ke pemerintah daerah Samarinda. Bangun semua ruas jalan semua Samarinda. Ada dana 100 triliun untuk Samarinda. Misalkan larinya kemana dana ini? Ke DPU, Dewan Perhubungan Umum DPU. DPU Pak? DPU. Hah? Tadi berapa triliun? 10 triliun? 100. Misalkan 100 triliun sama ini harga. Saya yang bagus. 100 triliun. Sunat sana, sunat sini, pangkas sana, pangkas sini. Kurangi sana, kurangi sini, grogoti ini, grogoti itu. Ketemunya cuma sekitar 25 triliun saja. Jawabnya gimana? Ada penggarong-penggarong senyap. Enggak mana jelas. Oh, dia nggak punya hak untuk mengambil uang ini. Mengambil uang dari pusat untuk subsidi jalan raya di Samarinda. Dengan dasar apa dia mengambil uang ini? Itu namanya memakan harta orang dengan cara kepotinya. Ini punya hak. Kecuali kalau jangan dia dikasih persentase dari pemerintah. Untuk yang bagian pemborongnya itu mendapatkan misalkan 10% dari subsidi yang ada. Dengan kamu pangkas 10%-nya, itu untuk kamu. Selebihnya kamu pergunakan di jalan. Nah, itu pembahasannya amanah saja. Ini orang amanah apa enggak, kalau dia amanah ya dijalankan semuanya. Kalau enggak amanah ya memang tadi itu penggarong-penggarong senyap. Senyap kan enggak kelihatan. Tahu-tahu tuh. Jalannya habis. Kok bisa habis? Enggak tahu ya. Senyap namanya. Dari mana ya? Itu babnya bab amanah saja. Bukan bab jual. Awam. Gimana? Kurang jelas. Gimana? Sistemnya gimana? Sistemnya bagaimana? Saham itu penjual barang apa? Uang. Betul-betul itu kertas isinya. Isinya angka kan? Iya. Artinya itu kertas isinya angka. Ini sebagai ganti dari uang yang kita miliki. Begitu kan? Misalkan angkanya 1M. Terus bagaimana? Oh, ini saham ditaruh di Indosat misalkan. Terus? Itu lain dengan falas. Beda ya. Kalau falas itu valuta asing, mata uang. Ini saham. Itu bisa naik turun ya. Jadi ketika dia naik, dijual sahamnya kamu. Kalau pas turun. Omar itu perlu digambarkan secara lebih rinci. Terlalu global pertanyaannya. Ini harus diterangkan masalah saham itu depannya bagaimana, belakangnya bagaimana, samping kanan bagaimana, samping kiri bagaimana, dalamnya bagaimana, sistemnya bagaimana. Itu semuanya harus jelas. Karena menyangkut banyak pihak. Iya kan? Nah, itu terangkan lagi dulu, perlu tanyakan lagi. Nanti aja insya Allah. Bapak yang belakang ini ya, Om Pak. Terus hasil penjualannya? Tidak, karyawan tersebut dilimpahkan kepada perusahaan yang baru atau gimana? Artinya itu karyawan menjadi milik perusahaan baru. Masya Allah. Masya Allah. Contohnya kayak apa? Itu yang kemarin kita datang itu. Bukan ya? Itu belum jual ya? Yang kamar itu. Kamar belum? Sampai gelintir jual. Iya. Kalau sama sang pemilik jual sama pihak yang lainnya, itu pada dasarnya sah-sah saja. Dengan ketentuan dia harus memperhatikan apa namanya hak para karyawannya. Karyawan itu punya hak dengan kerjaan mereka. Dia punya hak. Misal, ini dua kemungkinan sekarang, Pak. Kemungkinan yang pertama ialah dia menjual perusahaan dia kepada pihak yang lain. Kemudian dari hasil penjualan itu dia berikan kepada karyawan haknya mereka masing-masing. Ya kamu sekian. Dari semua, dah silakan kamu cari usaha masing-masing. Selebihnya milik dia sendiri. Itu boleh. Sebentar. Itu boleh, itu gak ada masalah. Atau jangan cara yang kedua. Dia jual perusahaan tadi ke pihak yang lainnya. Perusahaannya, sak isinya, sekaryawannya. Dalam artian, untuk karyawan ini tadi dilimpahkan kepada manajemen yang baru, perusahaan yang baru, supaya hak-hak mereka ini dipenuhi oleh manajemen baru. Dan itu dihitung dengan harganya tadi. Jadi harga jual perusahaan sudah dihitung dengan haknya para karyawan. Itu sah-sah saja, dikarenakan dari pihak karyawan itu tidak dizalimi dengan itu. Tentunya dengan demikian, dari pihak perusahaan yang lama memberitahukan kepada karyawan bahwa kalian sudah pindah pekerjaan kepada perusahaan yang ini. Dua solusi yang tepat. Lalu kalau kemudian yang tanyakan tadi, tahu-tahu dijual perusahaannya, dan dijual perusahaannya, tahu dia lari, karyawannya bingung, saya gimana nih, lalu saya kok, lalu orangnya baru-baru semua, lalu ini siapa ini, dalam keadaan ketika dia mengecek kepada perusahaan yang baru, tidak ada haknya mereka masing-masing dari perusahaan yang lama atau dari perusahaan yang baru. Di sini ada unsur kezaliman. Ada paham ini? Iya, gimana? Ini tidak solusi dari masalah itu. Terus, kalau ternyata di manajemen yang baru menghapuskan masa kerja yang tahun yang sudah dijalani dari perusahaan lama atau oleh manajemen baru, ya, dihitung dari nol tahun lagi. Terus? Benar, tadi karyawan tadi itu dilimpahkan kepada perusahaan yang baru atau dilepas sama perusahaan yang lama? Tadi kan saya bikin dua gambaran. Kalau misalkan dari perusahaan yang lama dilepas sama mereka, enggak mau tahu. Perusahaan yang baru pun juga enggak punya tanggung jawab atas mereka. Itu tanggung jawabnya yang dengan perusahaan yang lama. Silakan Anda pergi dari sini. Ya kenapa? Sudah saya beli perusahaan Anda. Lalu saya bagaimana? Ya terserah bos kamu, cari diri bosnya kamu ini. Kecuali kalau misalkan karyawan tadi itu dilimpahkan kepada manajemen baru dengan harga perusahaan yang jual itu sudah terhitung dengan karyawan yang ada, maka urusan karyawan tadi diberikan kepada perusahaan yang baru bagaimana enaknya, sebagaimana kesepakatan bersama. Mungkin dilanjutkan, mungkin dengan cara nol lagi, mungkin dengan cara demikian, itu diperbincangkan kembali antara karyawan dengan pengusaha. Gitu lah. Siapa urusannya? Tapi ya praktiknya susah. Ngomong itu gampang loh, tapi kalau disuruh praktek tengah mati. Wallahualam. Seringkalinya nggak suhuban, tapi banyak kenyataan. Tinggal lari sama bosnya. Nah, karena dia tahu konsekuensinya. Dia bakal dia jual. Tahu konsekuensinya. Nggak cuma semata-mata membayar gajinya mereka yang terakhir itu. Ada uang. Uang apa ini? Uang pesangonya. Nah, uang pesangonya itu kalau misalkan mereka ikhlas sesuai dengan kerelaannya dan pengusaha enak, kadang mereka menuntut jumlah tertentu untuk mereka sendiri. Nah, ini kadang repot. Nah, masing-masing karyawan, saya nuntut uang pesangon satu orang 100 juta rupiah. Dikalikan sekian ribu karyawan. Iya, uang yang hasil penjualan tadi itu masuk karyawannya semua. Aja sih, nanti yang repot. Kalau dari urusannya sibuk sendiri, jangan dijebakkan sama saya. Allah alam. Jam 10 kurang 5. Siapa yang terakhir? Apa diundi aja? Ewah ini yang kita tiap mau tanya nih, kalau akhir. Ya silakan. Yang ini. Untuk menghasilkan pembeli yang datang dengan jumlah yang kurang untuk satu item Masya Allah. Pertanyaan cuma dua, tapi jawabannya panjang. Tadi masalah sistem dua harga. Kalau kontan dikasih harga sekian, kalau dia mengangsur dengan harga sekian, itu panjang obat. Jadi aku pada terus masalah itu. Maunya saya sampaikan besok pagi aja, digabungkan dengan pembahasan riba dan perbankan. Itu lebih tepat. Gimana? Setuju? Itu aja. Yang pertanyaan pertama tadi, masalah sistem kredit, itu dimasukkan dalam perkara perbankan. Karena pembahasan kredit itu sangat kerap dengan bank. Nah. Ada pun yang kedua tadi, jatuhan harga tadi. Nah. Itu bisa jadi barangnya sama, beda pabrik. Jadi saya yang menjadi ini. Kalau saya contohkan boleh tak? Apa nanti bisa menyinggung orang lain? Nama sebuah produk misalnya? Sebuah produk A, produk B. Yang duluan produk A. Mesti yang namanya sebuah usaha jarang bareng, mesti ada yang daun duit, yang belakang. Produk A lempar ke pasaran. Dia merajai pasaran saat itu. Harganya dia, satu itemnya misalkan 10.000. Ini satu item ya. Datang perusahaan yang B mengeluarkan barang yang sama, tentunya dengan merek yang berbeda, intinya sama, namanya beda. Keluar dia, dia melihat raja satu ini, akan begitu, kan mereka di pasar ini. Satu itemnya 10.000, sikat sama dia, lempar ke pasaran. Satu itemnya 9.000. Wah, begitu awal dia mengeluarkan barang, itu masyarakatnya geger. Wah, ada barang murah. Wah, pada punya semuanya ini. Yang si A tidak mau kalah. Loh, siapa ini? Oh, si B. Apa sih di rumahnya ini melemparkan satu item 9.000, boleh kita cobain. Di akhirnya si A mengeluarkan terobosan baru, gitu. Agar dia lempar barang sama ini, misalkan ini beli 3 gratis 1, ya kan, namanya cara kan mesti harus turun harga terus. Cara yang lain, beli 3 gratis 1. Artinya apa? Yang tadinya harus bayar 30.000 cukup bayar 20.000. Ketemunya satu barang berapa? Hampir 7.000 sekian. Ya kan? 2.000 di bawah yang beli tadi. Orang pada seneng ini. Jadi kalau dihitung-hitung ini satu barang cuma 7.000. Oh, murah meriah. Kok oh, pada kebel lagi, kebel orang si A ini, si B nya loh. Jadi begini pasaran saya, biasanya tadi orang berbondong-bondong beli barang saya yang murah ini. Ngerti, oh rupanya terobosan baru si A ini. Boleh, coba lagi sama dia. Jika dengan cara yang sama, beli 3, gratis 1. Ditambahin lagi dengan hadiah sabun wangi di situ. Ya. Kalau misalkan dihitung per item 9.000 dikalikan 3, 27. Nah, begitu kan? Disuruh bayar cuma 2 saja, 18.000 rupiah. Lebih murah lagi ketemunya. Berapa itu? Cuma 6.000. Lebih murah ini, cuma 6.000 dan dikasih tambahan yang bikin menarik itu hadiah sabun wangi 1. Wah, orang terus semakin asik ini yang diuntungkan ini konsumen. Wah, bagus ini, oh, teruskan panik terus, dia tahu murah gitu. Itu gak cepat, prosesnya cukup lama ini. Ini yang B ini juga keret-keret ini, yang A ini satu orang ini. Nah, ini gimana dia bikin solusi baru apa kira-kira saja. Terus aku yang mikir terus. Jangan-jangan yang saya sampaikan itu dijadikan bahan oleh para pabrik nanti. Allah SWT. Juga lagi dia. Mana caranya? Akhirnya yang sering terjadi. Dari dia si A memunculkan terobosan baru lagi. Nah, mengumumkan kepada para pelanggan gebyar hadiah. Dengan sering ya. Kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Semakin banyak Anda membeli barang, semakin besar kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Bukan. Total hadiah 1 miliar rupiah. Nah, ada dia mobil ini, ada dia misalkan 2 unit mobil apa, 10 unit Supra ini, sekian ini, sekian ini, sekian ini. Setiap pembelian 100.000 rupiah, Anda akan mendapatkan 5 kupon. Undian pertama bulan ini, itu menarik. Jadi dia konsumen apa dulu dengan itu, dengan harga barang yang sekarang, yang dia ijaz sekarang apa? Ini ya. Padahal kalau kamu hitung-hitung lagi kalkulasi harga barangnya, dinaikkan sedikit. Yang tadi beli 3 diskon 1, ini enggak. Tetap beli 3. Tapi dengan harga masing-masing cuma 9.000. Turunkan harganya satu item 9.000. Jadi kan ketemunya 7.000 ini sekarang. Ini tidak, 9.000. Naikkan 2.000. Fungsinya apa? 2.000-nya itu sebagai bahan untuk kebiasaan dia. Intinya ya dari dia perusahaan tidak ada modalnya. Enggak punya modal untuk bikin kebiasaan. Ya, modalnya dari sang pelanggan sendiri, itu pun tak mungkin 2.000 penuh, mesti cuma 1.000 rupiah saja untuk hadiah, 1.000 rupiahnya penambahan untuk terus. Dan itu laris manis, semua orang semangat untuk wah ini. Kenapa? Siapa tahu? Namanya juga siapa tahu? Tahu tuh dapat hadiah pertama tadi itu kan mobil, sekarang mobilnya lagi aneh-aneh. Terus begitu. Ini hukumnya apa? Kan gitu ya? Iya. Hukumnya apa nih? Di sini ada ikhtilaf di kalangan para ulama sekarang ini berbeda pendapat tentang masalah saat ini. Ulama kontemporer, dikarenakan masalahnya masalah masa kini. Sebagian mereka berpendapat tidak diperbolehkan. Kenapa? Ini bisa menimbulkan rasa permusuhan di kalangan kaum muslimin dan para pedagang. Menanamkan rasa kebencian, rasa permusuhan, rasa perseteruan, meretakan hubungan, perseteruan sama kaum muslimin secara peserta. Dan itu bukan-bukan yang mustahil terjadi antara satu keluarga, adik dengan kakaknya, bapak dengan anaknya, seorang dengan pamannya, paman dengan ponakannya, dia dengan mbahnya, atau mungkin dia dengan sepupunya, mungkin terjadi. Dikarenakan kasus satu ini rempah hubungan keluarga. Yang satu bila yang ini, itu bila yang ini. Allah ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan wa halallahu al-bay', Allah menghalalkan jual beli. Wa haram riba, Allah mengharamkan riba. Selama yang mereka lakukan itu perkara yang halal, bukan perkara yang mengandung unsur riba. Paham ya? Selama tidak mengandung unsur riba, perkara yang halal-halal saja menurunkan harga, banting harga segala macamnya, banting-bantingan harga. Itu haknya mereka. Allah menghalalkan jual beli. Rezeki min Allah. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang kedua. Ada. Pendapat yang kedua ya. Mana yang sahih? Sahih ya, Mas. Dan teruskan ya. Mana yang sahih dari Dewa Nabi? Yang satu melihat dari sisi hubungan, yang lain dari sisi asal hukum akad. Yang mana yang boleh? Yang mana yang boleh ini? Mana yang sahih? Tunggu jawaban dulu. Namanya. Kalau dari sisi asal transaksi akad jual belinya, selama tidak ada unsur riba di situ, selama sang penjual tidak masuk dalam pertaruhan, mungkin untung, mungkin rugi. Jangan semata-mata banding harga saja. Mungkin sampai pada tingkat jual modal saja. Misalnya itu sah-sah saja. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. Tetapi kalau sudah ada unsur ribanya di situ, dikarenakan untuk memenangkan harga, dia jatuh dalam perkara riba atau pertaruhan yang diharamkan dalam Islam, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Ini fatwanya Syekh bin Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa ghafara lah tentang masalah ini. Wallahu taala alam bissawab. Hadir hadirin, ini juga fatwanya Syekh Ahmad bin Fatwa ya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala wa ghafara lah. Sehingga kalau penjual tadi itu tidak dihadapkan pada dua kemungkinan untung atau rugi. Mungkin dia rugi saja atau mungkin dia juga untung saja. Dia hanya banding harga, maka tidak mengapa. Allah mengharapkan jual beli dan mengharapkan yang namanya. Cuman dinasihatkan kepada para pedagang-pedagang tadi untuk memperhatikan yang namanya hubungan-hubungan sama kaum muslimin, muamalah-muamalah sama kaum muslimin. Jangan sampai hanya karena permasalahan duniawi semata sampai merebakkan dan merenggangkan hubungan sama kaum muslimin satu di antara. Sah-sah saja, tapi ya dampaknya di belakang itu yang cukup negatif. Selama tidak ada unsur riba di dalamnya. Wallahu taala alam. Dan itu sudah jadi apa namanya segmen kecil dan mungkin segmennya yang besar. Segmennya kecil, misalkan yang jual gelaran-gelaran itu, ini juga dengan sama varian-varian yang ada ini. Itu banding-bandingan harga itu. Yang ini apa namanya jual peci sama ini pecinya peci Saudi 10.000 ini padahal pasarnya 15.000 10.000 orang ini mesti ada yang dongkol ini itu orang asem orang ini orang asem maksud orang ini itu kenapa? Tak guna pasar 15.000 sudah 10.000 sama dia gimana ya? Pasarnya boleh-boleh saja sah selama tidak ada untuk riba. Dan dinasihatkan supaya menjaga para orang lain, menjaga muamalahnya, menjaga ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin. Itu penting. Lagi yang keuntungan 1000-2000 ribut dengan teman yang lain, itu apa? Apalagi kata urusannya dengan keluarga sendiri. Keuntungan 1000-2000 ribut sama kakaknya sendiri, Allah. Yang penting gak usah jualan, kemudian hubungan dia dengan kakaknya dia harmonis. Mending dia kata jualan, yang penting kuat dia dengan kaum muslim yang lainnya bagus. Itu nasihat saja. Padahal hukumnya sah. Secara hukum asalnya sah. Wa halallahu bai'ah wa harrama riba. Kalau kayak gitu punya banding-bandingan. 10.000 ya. Awas kerja. Dia nyari ke tempat pula hanya lebih murah lagi. Ketemu saya mendapatkan satu itemnya 5.000. Jual 7.500. Orang ini. Duh. 7.500. Bayangkan saya pulaan di mana ya? Padahal saya pulaan saya paling 8.500. Gak mungkin saya jual 7.500. Bingung dia tu. Ima dia cari pulaan yang sama, mungkin dia nanti gulung tikar. Allah, hanya yang mana tadi apa? Apa? Rasa nafas. Syukur kan. Coba tadi kamu gambar semacam dari awal. Coba dia membuat ribu, nggak tapi bikin begini sama saya. Nah, iya. Itu kadang muncul perasaannya Allahu a'lam. Pas nasihatkan untuk kaum muslimin yang namanya perkara dunia jangan sampai merusakkan hubungan-hubungan yang bagus antara sama muslimin, muamalah yang bagus dengan kaum muslimin, jangan merusakkan hubungan dengan keluarga, dengan sanak famili atau dengan Allahu a'lam. Mungkin yang bisa disampaikan dan insyaallah taala pembahasan tentang riba dan perkara-perkara berkaitan dengan perbankan kita pasti sepati insyaallah taala. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.